Pak Alvin Lee, apa komentar Anda? Sebetulnya dulu itu ada larangan, pengurus partai dilarang. Sekarang diperbolehkan, anggota partai, pengurus partai pun boleh. Tapi tetap mencalonkannya adalah perorangan, jadi bukan mewakili partai. Saya menangkapnya sih jiwanya ke sana ya. Artinya saat maju tetap atas nama perorangan, walaupun diusung oleh partai politik. Dalam undang-undang yang dulu, pengurus partai itu tidak boleh mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Nah, permasalahannya adalah kalau seorang pengurus partai tapi mencalonkan sebagai anggota DPD dalam kapasitas pribadi, kenapa tidak boleh? Seperti yang ikut pemilu untuk DPR, itu kan yang mencalonkan partai, yang dipilih partai. Sedangkan untuk DPD, yang maju adalah perorangan. Tapi orang itu mungkin statusnya adalah pengurus partai atau mungkin profesinya apa. Nah, keputusan Mahkamah Konstitusi adalah membolehkan perorangan yang walaupun pengurus partai boleh maju sebagai calon anggota DPD. Apakah benar, Pak? Saat ini partai politik semakin buruk namanya di mata rakyat, sehingga takut bersaing dengan calon perseorangan. Saya menilai tidak terlalu relevan ke sana, sebab kalau nama partai politik buruk di mata masyarakat, nanti calon-calon anggota DPD yang dari partai politik pun akan ikut imbasnya, kan ikut dapat nama jelek juga. Jadi saya kira tidak terkait dengan itulah ya. Bukankah hal ini menciptakan, kalau tidak masuk partai, ruang berpolitiknya akan menjadi sempit, Pak Alvin Lee? Saya kira tidak menutup peluang perorangan untuk maju ya. Dan juga kita belajar dari pengalaman pilkada yang kemarin-kemarin, walaupun harus diusulkan oleh partai, ternyata yang diusung oleh partai setelah jadi kepala daerah pun juga meninggalkan partainya kan. Jadi tidak menutup kemungkinan pribadi-pribadi itu maju dan selalu terikat dengan partai. Sejauh tokoh-tokoh di daerah yang dikenal masyarakat, yang punya kemampuan, peluang itu tetap ada, tidak ada ketergantungan pada partai juga. Ada keuntungannya masuk ke dalam partai ya, karena kalau kita masuk dalam partai itu ada network partai, jaringan partai yang membuat mesin politik itu lebih efisien, lebih efektif daripada kalau perorangan membangun sendiri jaringan seperti apa yang dimiliki partai, itu akan sangat mahal dan belum tentu bondingnya atau ikatannya itu sekuat seperti partai, karena partai ada ikatan-ikatan nilai-nilai, idealisme dan sebagainya, sedangkan kalau pribadi itu adalah hubungan pribadi saja. Baik Pak Alvin Lee, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama anggota DPR Alvin Lee. Saya Dewi Sintawati.